terlalu mudah untukku menyakiti hatimu. Selalu salah mencoba untuk mengerti dirimu, dan kesepian telah mengajarkan aku kau selalu ada untukku. Bila rasaku selama ini tak berhenti sempurnakanmu, bila hasratku telah menyatu, biarkan ku hidup denganmu. Dari maaf kan ku berikan untuk menebus semua rasa sesal dan kesepian.